Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa ya mengikuti kajian. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut untuk kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok manusia yang memiliki akhlakul karimah dan menjadi panutan kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan kajian dari kitab Qimatuz Zaman indal ulama tentang nilainya waktu menurut para ulama, yang mana waktu itu ya sangat berharga sekali, lebih berharga dari apa yang kita jaga, ya. Dari harta yang kita jaga, ya. Makanya disebutkan oleh Yahya bin Hubairah, ya, bahwa wal waktu anfasu ma'unita bihifzih wa arahu ashala ma'alika yadi'. Jadi waktu itu lebih berharga daripada apa yang engkau jaga. Ma'unita bihifzih wa arahu ashala ma'alika yadi'. Dan aku melihat waktu itu lebih mudah untuk hilang dari apa yang ada padamu, ya. Jadi waktu itu cepat hilang. Ketika kita tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya, waktu itu tidak akan kembali lagi, ya. Makanya sangat bernilai sekali waktu ini, ya. Makanya para ulama dahulu, ya, sangat memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita masuk ya pada cerita tentang Al-Imam Syafi'i, ya. Bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala membagi waktunya, waktu malamnya dengan sebaik-baiknya. Beliau gunakan untuk menulis, beliau gunakan untuk ibadah, dan beliau gunakan untuk tidur, tapi sebentar sekali tidurnya. Diceritakan oleh Al-Qadi Iyad dalam kitab Al-Ilma' ila usul riwayah wa taqyid as-sima', yeah. Dari sanad Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, yeah. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini muridnya Al-Imam Syafi'i, yeah. Yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, ya, menceritakan tentang gurunya yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kata beliau, "An-Syafi'i kana yujazzi'ul laila thalathata ajza'in." Bahwa Imam Syafi'i itu membagi waktu malamnya menjadi tiga bagian. As-sulusul awal yaktub. Sepertiga malam pertama beliau gunakan untuk menulis, ya, menulis kitab. Wathani yusalli. Sepertiga malam yang kedua beliau gunakan untuk sholat, ya. Wathalis yanam. Dan sepertiga, ya, sepertiga malam yang ketiga, ya, tiga bagian ini, yanamu, beliau gunakan untuk tidur. Jadi sedikit sekali tidurnya. Kalau kita tidurnya gimana? Dibagi satu mungkin Ustaz. Semalam untuk tidur. Semalam untuk tidur ya. Terus subuhnya kadang kebablasan. Telat ini Ustaz. Ya. Seperti itu ya. Begini ya para ulama ya, dalam menghargai waktu. Jadi tidak ada waktu mereka yang sia-sia. Selalu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di antara karangan-karangan beliau banyak sekali, ya. Ada di antaranya ya, syair yang beliau buat itu Diwanus Syafi'i, itu syair tentang Imam Syafi'i, ya. Syairnya Imam Syafi'i. Ada juga kitab beliau, ya, Ar-Risalah. Ya. Ar-Risalah itu juga karangan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini orang yang sangat cerdas, ya. Selain cerdas, ya, beliau juga orangnya sangat rajin, ya. Sangat rajin dan semangat sekali terhadap ilmu. Bahkan dia hafal kitab Muwatta, kitab Muwatta-nya Imam Malik, ya. Pernah diceritakan, ya, kisah beliau ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ingin belajar kepada Imam Muwatta, Imam Al-Malik, Imam Malik, Imam Malik, ya, gurunya Imam Syafi'i. Sebelum beliau bertemu dengan Imam Malik, ya, jadi pembantunya Imam Malik menemui Imam Syafi'i. Ya, syaratnya kalau ingin belajar kepada Imam Malik itu harus hafal dulu kitab Al-Muwatta. Kemudian Imam Syafi'i ditanya, ya, apakah sudah hafal kitab Muwatta? Kata beliau, kitab Muwatta itu sudah dihafal di luar kepala. Di luar kepala sudah. Akhirnya sampai gurunya, ya, takjub dengan kehebatan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu kecerdasan Imam Syafi'i. Ya. Kitab Muwatta yang tebalnya seperti itu, ya. Kapan, ya, dan berapa tahun beliau hafal, ya. Padahal banyak sekali, ya. Belum lagi ulama-ulama dahulu yang hafal ribuan hadis, ya. Bagaimana cara mereka menghafal kitab hadis yang begitu banyaknya? Berarti mereka itu betul-betul memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Kemudian kita lihat bagaimana ulama yang bernama Abu Ubaid, ya. Bagaimana Abu Ubaid ini membagi waktu malamnya. Beliau juga membagi waktu malamnya menjadi tiga bagian. Jadi selain Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, masih banyak ulama yang memanfaatkan waktu mereka, terutama waktu malam mereka, ya. Banyak sekali ulama, ulama-ulama salaf, ya, membagi malam mereka menjadi tiga bagian, ya. Ya, sebagian digunakan untuk istirahat, sebagian lagi digunakan untuk menulis kitab, ya. Sebagian lagi digunakan untuk, ya, ibadah, ya. Disebutkan di dalam kitab Tarikhul Baghdad yang dikarang oleh Al-Khatib, ya. Dan menceritakan tentang riwayat Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harwi Al-Baghdadi yang mana beliau ini lahir pada tahun 151 Hijriah dan wafat pada tahun 224 Hijriah. Ya. Diceritakan bahwa Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ini ya, kana yaksimul lail aslasan, membagi waktu malamnya menjadi tiga bagian. Fayusalli sulusahu, solat sepertiga malam terakhir, ya, sepertiga malam yang pertama beliau gunakan untuk solat. Wayanamu sulusahu, tidur sepertiganya. Wayada'u ayya yu'alliful kutub sulusahu, dan sepertiganya lagi beliau gunakan untuk mengarang kitab. Ya. Ini ya, seharusnya ya, kisah-kisah para ulama ini yang menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak menyia-nyiakan waktu kita semua. Ya. Belum lagi ulama yang bernama Al-Hafidz Al-Hasiri. Al-Hafidz Al-Hasiri. Nama lengkap beliau adalah Al-Hafidz Al-Hasiri Ja'far bin Ahmad An-Naisaburi. Ya. Diceritakan dalam kitab Tazkiratul Huffaz yang dikarang oleh Al-Hafidz Al-Zahabi rahimallahu taala. Ya. Beliau menceritakan bahwa dengan menukil perkataan Al-Hakim, Al-Hakim berkata, qala li sibtuhu Muhammad bin Ahmad As-Sukkari, kana jaddi qad jazza al-laila sulusan yusalli wa sulusan yanamu wa sulusan yusannif. Ya. Al-Hakim berkata, qala li sibtuhu, ya, cucunya, ya, yaitu cucunya Al-Hafidz Al-Hasiri berkata kepadaku, ya, cucunya bernama Muhammad bin Ahmad As-Sukkari. Beliau berkata, kana jaddi, kakekku, ya, maksudnya di sini adalah Al-Hafidz Al-Hasiri ini, qad jazza al-laila, membagi waktu malamnya itu menjadi tiga bagian. Sulusan yusalli, wa sulusan yanamu, wa sulusan yusannifu. Sepertiga untuk sholat, sepertiganya lagi untuk tidur, dan sepertiganya lagi untuk mengarang kitab. Ya. Ini belum lagi seorang ulama yang bernama Al-Imam Bukhari. Ya. Al-Imam Bukhari beliau menghafal ribuan kitab, ribuan hadis. Ya. Ya. Makanya ada kitabnya Sahihul Bukhari. Ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama juga yang bernama Abu Zaid Al-Ansari. Ya, Abu Zaid Al-Ansari. Beliau ini ya mengajar dalam keadaan sakit. Padahal sudah sakit, mau mendekati sakaratul maut. Tapi dia masih mengajar. Masya Allah. Beliau ini, Abu Zaid Al-Ansari ini, seorang imam ahli lughah, al-imamul lughawi, ya, ahli lughah, ya. Nama lengkap beliau Abu Zaid Said bin Aus, ya, al-Ansari, yang wafat pada tahun 215. Ya. Diceritakan oleh muridnya yang bernama Abu Usman al-Mazini. Abu Usman al-Mazini ini muridnya Abu Zaid al-Ansari. Beliau bercerita, qala dakhaltu ala abi zaid fi maradihi alladhi mata fihi. Ya. Aku ya menemui Abu Zaid Al-Ansari. Ketika itu Abu Zaid Al-Ansari dalam keadaan sakit, hampir mati. Sakaratul maut, hampir sakaratul maut. Tapi Abu Zaid Al-Ansari ini masih semangat untuk mengajar. Masya Allah. Sampai kata muridnya ini Ya, kata Abu Usman Al-Mazini, fata'ajabtu minhu fi tilkal hal yu'allimuni. Aku terkagum-kagum, aku takjub, ya. Aku kagum. Dalam keadaan seperti itu, ya, Abu Zaid Al-Ansari ini masih mau mengajariku, kata beliau. Ya. Saking apa? Menghargai waktu. Beliau tidak mau waktunya itu habis begitu saja. Ya, masya Allah. Begini para ulama terdahulu, ya. Belum lagi kita lihat seorang ulama yang bernama Isam Al-Bulkhi. Bagaimana Isam Al-Bulkhi ini? Ya. Beliau ini membeli suatu pena, ya, membeli pulpen dengan dinar, dengan uang dinar, untuk menulis ilmu yang ia dengar ketika itu juga. Ketika ia mendengar ilmu, ketika itu juga ia membeli pulpen agar bisa menulis. Ini diceritakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Allamah Tuskubri. Tuskubri nama ulama ini, ya. Jadi agak asing namanya, Tuskubri. Di dalam kitabnya Miftahus Sa'adah, dia menceritakan bahwa Isam Al-Bulkhi ini, ya, seorang faqih, seorang faqih, seorang muhaddis, dan madhabnya Hanafi. Bermadhab Hanafi. Ya, dia menceritakan yang mana Imam Al-Bulkhi ini wafat pada tahun 215 Hijriah. Diceritakan bahwa beliau ini membeli pulpen dengan dinar, dengan uang dinar, untuk menulis apa yang ia dengar pada waktu itu. Kemudian kata Tuskubri ini mengatakan, fal umru qasir wal ilmu katsir. Fal umru qasir wal ilmu katsir. Fayanbaghi lit talib alla yudhi'a al awqat was sa'at wa yajtanima al layal. Ya, wa yajtanima al layaliya wal khalawat wa yajtima, ya. Wa yajtanima as syuyukha wa yastafida minhum. Faraisa kullu ma fata yudrak. Ini kata beliau. Jadi umur itu pendek dan ilmu itu masih banyak belum kita pelajari. Ya, umur kita yang pendek ini tidak bisa kita menguasai semua ilmu karena ilmu itu begitu luas. Luas. Ya, begitu luas. Maka seyogianya seorang penuntut ilmu tidak menyia-nyiakan waktu-waktunya. Ya, dan harus memanfaatkan waktu malamnya dengan sebaik-baiknya, dan ia harus memanfaatkan para gurunya, menimba ilmu kepada gurunya, mengambil faedah dari gurunya. Falaisa kullu ma fata yutrak, karena semua waktu yang telah terlewat tidak akan bisa didapatkan kembali. Ya, seperti itu. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begini, para ulama menghargai waktu karena menurut mereka waktu itu sangat bernilai, ya. Jadi satu menit saja waktu itu terlewat, ya, itu bagi mereka, ya, sangat merugi, ya. Ada juga seorang ulama, ya, seorang ulama yang bernama Ubaid, ya. Ubaid bin Ya'ish, ya. Ubaid bin Ya'ish ini saking sibuknya menulis hadis, ya, beliau itu tidak sempat makan malam dengan tangannya sendiri. Saking sibuknya menulis hadis. Jadi sering disuapin sama saudara perempuannya selama 30 tahun. Bayangkan, selama 30 tahun ia disuapi pada waktu malam, disuapi makan. Karena dia tangannya itu selalu megang pulpen untuk nulis hadis. Subhanallah. Ya. diceritakan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Ya. Siyar A'lam An-Nubala menceritakan tentang biografi Ubaid bin Ya'is ini, bahwa Ubaid bin Ya'is ini seorang muhaddis, ahlu hadis. Ya. Beliau merupakan gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seorang Al-Hafidz Al-Hujjah, ya. Digelari sebagai Al-Hafidz dan Al-Hujjah, Hujjatul Islam. Nama lengkap beliau Abu Muhammad Ubaid bin Ya'is Al-Kufi. Ya. Abu Muhammad Ubaid bin Ya'is Al-Kufi. Ya. Diceritakan oleh Ammar bin Raja, ia berkata, "Sami'tu Ubaid bin Ya'is yaqul." Aku mendengar Ubaid bin Ya'is ini berkata, ya. "Aqamtu 30 sana ma akaltu bi yadi bil-lail. Kanat ukhti tulaqqimuni wa an aktubul hadis." Ya. Kata beliau, "Aku tinggal selama 30 tahun," kata beliau, "ma akaltu bi yadi bil-lail. Aku tidak pernah makan dengan tanganku sendiri pada waktu malam. Tidak pernah dia makan selama 30 tahun. Kanat ukhti tulaqqimuni. Saudara perempuanku selalu menyuapiku." Sambil disuapi sambil menulis hadis. Subhanallah. Saking sibuknya. Berbeda jauh dengan kita ini saat ya. Masyaallah. "Wa ana aktubul hadis," kata beliau, "dan aku sibuk menulis hadis." Begini para ulama dahulu ya. Masyaallah bagus. Ini kisah-kisah yang betul-betul memotivasi kita. Ya. Dalam kitab ini ya, penting sekali untuk kita baca ya, agar kita semakin menghargai waktu kita. Baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan ini Ustaz, kita akan jeda sesaat. Sahabat Smile Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena akan kita lanjutkan kembali kajian kita yang berkenaan dengan pentingnya waktu bagi para ulama, tentunya di sesi yang kedua nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Kita akan kembali setelah Sakofa Islamiyah yang satu ini. Sakofa Islamiyah. Sakofa Islamiyah. Waktu yang terbatas. Waktu yang sangat terbatas yang kita miliki harus dimanfaatkan secara maksimal. Memaksimalkan pemanfaatan waktu bermakna bahwa kita menghargai anugerah terbesar yang telah diberikan oleh Tuhan, berupa kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Dengan memanfaatkan waktu secara maksimal, kita bisa mewujudkan potensi tertinggi dalam diri kita. Semakin besar tingkat penghargaan kita terhadap waktu, semakin tinggi tingkat motivasi kita untuk memanfaatkan waktu secara efektif. Energi yang manusia miliki sangat terbatas. Manusia menggunakan sepertiga hidupnya untuk mengisi ulang energi, yaitu tidur. Waktu untuk tidur adalah waktu berharga yang harus digunakan secara maksimal. Artinya, bisa tidur dengan nyenyak merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tidur terasa nyaman dan nyenyak, energi kita untuk aktivitas selanjutnya telah terisi penuh. Orang yang tidak bisa memanfaatkan hidup yang sementara ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang benar-benar merugi. Bagaimana tidak? Dia diberi modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa umur, tetapi tidak digunakan sebaik-baiknya. Orang yang rugi juga adalah orang yang suka beramal soleh, tetapi suka menyakiti orang lain juga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian mengetahui siapakah orang-orang yang rugi?" Kemudian para sahabat menjawab, "Orang yang rugi di antara kami adalah orang yang tidak punya uang. Orang yang rugi di kalangan umatku adalah orang yang pada hari kiamat mempunyai pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, akan tetapi dia menghina si fulan, dia menyakiti si fulan, sehingga kebaikannya habis diberikan kepada orang yang dizaliminya." Wallahu a'lam bissawab. Baru saja kita dengar Sakofah Islamiyah. Nantikan Sakofah Islamiyah berikutnya di AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Anda masih bersama kami, AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Ustaz kita, Ustaz Dzikrul Rahman LC. Di sesi kedua ini akan kita lanjutkan dari bahasan mengenai pentingnya waktu bagi para ulama, di mana di sesi pertama tadi telah beliau jelaskan tentang sebagian kisah yang menyebutkan di antaranya adalah Imam Syafi'i yang beliau membagi waktu malamnya sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk sholat, sepertiganya untuk tidur. Demikian pula ulama-ulama yang lain juga melakukan hal demikian. Bahkan sampai ada seorang ulama yang tidak makan dengan tangannya sendiri selama 30 tahun. Bahkan disuapi oleh saudari perempuannya. Tentunya ini menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih memanfaatkan waktu kita kembali. Dan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, kami masih memberikan kesempatan di sesi tanya jawab nanti di 021-849-94343 atau juga di 0852-6277-4774, tentunya di sesi tanya jawab nanti. Dan kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Ustaz, kepada Ustaz Faliyatafadzal Mashkuro. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lanjutkan kisah berikutnya. Kisah ulama yang bernama Ibnu Ma'in, ya, Yahya bin Ma'in. Diceritakan bahwa Yahya bin Ma'in ini seorang ulama yang terkenal pada zamannya. Beliau merupakan Al-Imamul Hafiz Al-Jihbizun, yaitu Al-Jihbiz itu artinya orang yang cerdas, luar biasa. Ya. Diceritakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Sir A'lam An-Nubala dan kitab Tazkiyatul Huffaz tentang biografi Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in seorang imamul hafid, seorang yang cerdas, Sayyidul Huffaz, ya, tuannya para Huffaz. Dan beliau Syekhul Muhaddisin, gurunya para ilmu hadis, ya. Gurunya para ilmu hadis, termasuk gurunya Abu Zakaria. Diceritakan di dalam kisah beliau, ya. Ya. Diceritakan oleh Muhammad ibn al-Fadl, ya. Muhammad ibn al-Fadl berkata, "Sa'alani Yahya bin Ma'in an hadal hadis awwala ma jalasa ilayya." Yahya bin Ma'in bertanya kepadaku tentang suatu hadis, ya, yang pertama ia sampaikan, yang pertama ia dapatkan, ya, yang pertama didapatkan oleh Muhammad bin Fadl. Faqultu, lalu aku berkata, haddatsana Hamad bin Salamah, Hamad bin Salamah telah menceritakan kepadaku. Faqal, law kana min kitabik fakumtu li ukhrija kitabi, seandainya, ya, ilmu itu dari kitabmu, fakumtu, lalu aku akan berdiri, li ukhrija kitabi, untuk mengeluarkan kitabku. Faqabada ala saubi, ya, kemudian Yahya bin Ma'in itu memegang bajuku, ya, memegang bajunya Muhammad bin Fadl. Summa qal, kemudian Yahya bin Ma'in berkata, amlihi alayya, tuliskan kepadaku, tuliskan hadis itu kepadaku. Ya. Fa inni akhaf alla alqak, fa alqay fa amlaytuhu alayh, summa akhrajtu kitabi fa qara'tuhu alayh. Kata Yahya bin Ma'in, karena aku takut aku tidak bisa mendapatkan hadis itu, ya. Ya, saking takutnya ia tidak mendapatkan ilmu dari Muhammad bin Fadl, sampai dia memegang bajunya Muhammad bin Fadl, disuruh untuk menuliskan hadis tuliskan hadis kepadaku, kata Yahya bin Ma'in. Ya. Fa'amlaituhu alaih, lalu aku tuliskan hadis itu kepada Yahya bin Ma'in. Summa akhrajtu kitabi faqara'tuhu alaih, kemudian aku keluarkan kitabku lalu bacakan kepada Yahya bin Ma'in. Ya. Jadi Yahya bin Ma'in ini tidak mau dia ketinggalan satu hadis pun. Ya, saking cintanya dia, saking sama ilmu, ya. Tidak mau waktunya itu ketinggalan begitu saja. Ya, satu hadis pun sangat berharga bagi dia. Ya, subhanallah. Begini semangatnya para ulama dahulu ya dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian diceritakan juga ya riwayat beliau ya bahwa Yahya bin Ma'in ini ya dilahirkan di Baghdad pada tahun 158 Hijriah. Kemudian beliau hidup dan tumbuh besar di Baghdad. Di masa hidupnya beliau sibuk menulis ilmu. Ya. Sewaktu beliau umur 10 tahun beliau sudah sibuk menulis ilmu. Ya. Ya. Bapaknya seorang ulama besar yang bernama Ma'in. Seorang ulama yang cerdas. Ya. Dan beliau merupakan seorang penulis. Maka diceritakan ya bahwa Yahya bin Ma'in ini menulis hadis ya. Dia rela ya, untuk mendapatkan ilmu hadis dengan harga 1000 dirham ya. Dia mengifakkan seluruh hartanya, bahkan sampai 1000 dirham beliau infakkan semuanya untuk mendapatkan hadis. Subhanallah. Hatta lam yabqa lahu na'lun yalbasuh. Sampai tidak ada sandal untuk dia pakai, sandalnya pun dijual sama dia. Subhanallah. Masyaallah. Iya. Sandal tidak punya dia. Subhanallah. Saking semangatnya untuk menuntut ilmu. Ini kisahnya sangat unik dan menarik untuk kita jadikan pelajaran dan motivasi bagi kita. Ya. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak memuji Yahya bin Ma'in, ya. Banyak memuji Yahya bin Ma'in bagaimana semangat Yahya bin Ma'in ini dalam menulis hadis. Sampai beribu-ribu hadis ia tulis dengan tangannya sendiri. Ya. Dan satu hadis ia tulis selama 50 kali. 50 marrah. Satu hadis saja. Ia betul-betul ia teliti sampai betul-betul hadis itu benar atau tidak, ya. Selama 50 kali dia tulis hadis itu, ya. Subhanallah. Ya, sampai ada seorang ulama, ya, yang bernama Ali bin Al-Madini berkata, "Ma ra'aitu fi an-nas mislah." Aku tidak pernah melihat manusia seperti dia, katanya, seperti Yahya bin Ma'in ini. Ya. Tidak pernah melihatnya. Ya. Kemudian diceritakan juga oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, ya. Ia berkata bahwa aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata, "Katabtu bi yadi alfa alfi hadis." Aku menulis dengan tanganku sendiri, kata Yahya bin Ma'in, beribu-ribu hadis dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Kemudian Imam Al-Dhahabi juga memuji Yahya bin Ma'in ini dengan berkata, ya. Ya'ni bihadal adad al-muqarrar min al-hadis al-wahid. Ala tarah. Jadi hadis-hadis yang diulang, satu hadis diulang-ulang oleh Yahya bin Ma'in. Ya, ditulis sebanyak 50 kali. Ala tarah. Ya, yang belum pernah engkau lihat. Ya. Qala law lam naktubul hadis, law lam naktubil hadis 50 marrah ma arafna. Seandainya lam naktubil hadis, kita tidak menulis hadis 50 kali ma'arufnah, kita belum pernah tahu katanya. Belum pernah tahu ada orang yang menulis hadis, satu hadis saja selama 50 kali. Ini pujian Adz-Dzahabi kepada Yahya bin Ma'in. Ya. Kemudian seorang ulama juga memuji Yahya bin Ma'in, ya. Ulama ini bernama Abu Hatim Ar-Razi, ya. Ia berkata, "Idza ra'aita al-Baghdadi yuhibbu Ahmad bin Hanbal fa'lam annahu sahibu sunnah. Wa idza ra'aitahu yubghidu Yahya bin Ma'in fa'lam annahu kadzdzab." Apabila kamu melihat Baghdadi, ya, mencintai Ahmad bin Hanbal, ketahuilah bahasanya Ahmad bin Hanbal itu sahibu sunnah, yang menegakkan sunnah. Wa idza ra'aitahu yubghidu Yahya bin Ma'in, apabila kamu melihat ada orang, ya, membenci Yahya bin Ma'in, ketahuilah annahu kadzdzab, ketahuilah bahasanya ia adalah seorang pendusta. Ya, ya. Jadi Yahya bin Ma'in ini, ya, seorang ulama yang sangat teliti dalam masalah hadis. Satu hadis ia teliti betul-betul, bahkan ia ulangi 50 kali. Ya. Kata Yahya bin Ma'in, ya, di dalam menulis hadis, ya, ia selalu memeriksa hadis itu. Ketika ia mau menyampaikan hadis, apakah hadis yang disampaikan itu benar atau tidak, ia betul-betul teliti. Ya. Sampai-sampai ia berkata, "Idza katabta faqammis wa idza haddatsta fafattis." Ya. Apabila kamu menulis hadis, faqammis, maka tulislah semua yang kamu dengar dan kumpulkan hadis itu. "Wa idza haddatsta fafattis." Dan apabila kamu ingin menyampaikan hadis, ya, fafatis, periksa dulu hadis itu. Ya, saking telitinya Yahya bin Ma'in ini. Ya. Makanya dia dijuluki oleh para ulama bahwa Yahya bin Ma'in ini merupakan dusturul muhaddisin wal ulama. Ya. Undang-undangnya para muhaddis atau rujukan para muhaddis dan para ulama. Yang mana beliau merupakan sahibul manhaj al-azim fi talaqil ilmu wa nashrih. Ya, seorang yang memiliki cara yang mulia, ya, metode yang mulia di dalam mengambil ilmu dan dalam menyebarkan ilmu. Subhanallah. Ya. Ya, kemudian di antara kitab-kitab yang beliau karang, ya, banyak sekali kitab-kitab yang beliau karang, ya, sampai ratusan kitab, ya, ya, ratusan kitab beliau karang dengan tangannya sendiri, ya. Begini hebatnya para ulama. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan lanjutkan, ya, kisah Yahya bin Ma'in yang lainnya, ya, bahwa Yahya bin Ma'in ini merupakan seorang ulama, ya, yang sangat menghargai waktu, dan ia ketika mendengar hadis, ia orang yang, ya, selalu bersegera untuk mendengarkan hadis itu, ya. Tidak pernah menunda-nunda waktunya. Ketika ada hadis, ya, langsung ia cari hadis itu. Betul-betul ia tidak mau ketinggalan, ya, satu hadis pun. Ya. Diceritakan, ya, pernah diceritakan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Fadl. Itu ketika Muhammad bin Fadl ini berdiri untuk masuk ke rumahnya Yahya bin Ma'in. ويأتي بكتاب من بيته فيحدثه منه. Jadi ketika Muhammad bin Fadl ini ingin masuk ke rumahnya untuk mengambil kitabnya dari rumahnya, lalu ingin menyampaikan kepada Yahya bin Ma'in, tapi ditahan sama Yahya bin Ma'in. Ditahan dulu gurunya, jangan pergi dulu. Kenapa ini? Ya, jangan pergi dulu, karena gurunya kan mau mengambil kitab. Karena Yahya bin Ma'in tidak mau ketinggalan satu hadis pun dari gurunya. Kalau kita gimana? Mungkin kalau guru kita mengambil hadis, apa mau mengambil kitab, ya muridnya senang, ya malah senang muridnya kan, senang, ya apa namanya, istirahat, ya senang. Berkebalikan ini saatnya ya, dengan ulama-ulama kita dahulu. Ya. Kebalikan, ya. malah kita ya terkadang ya kita berharap supaya guru itu nggak balik-balik lagi gitu. Ya. Apalagi gurunya itu membosankan, misalnya gurunya itu ketika mengajar bikin ngantuk misalnya. Ya, terkadang seorang murid itu gitu ya, nunggu agar gurunya itu tidak balik-balik lagi gitu. Ini Yahya bin Ma'in tidak, gurunya ditahan dulu, tidak boleh mau pergi ditahan ini. Mau pergi ditahan dulu. Ya. Karena khosya Yahya ayah sulali Muhammad ibn al-Fadl mani'un fi hadhil fatrah al-qasirah baina qiyamihi li baytihi lil-ityani bil-kitab wa'audatihi ilaih. Subhanallah. Karena Yahya bin Ma'in itu takut, ya, takut ia tidak bisa mendapatkan ilmu, ya, dalam waktu yang pendek itu, ya, baina qiyamihi li baytihi, di antara berdirinya Muhammad bin Fadl sampai ia mengambil kitab dan baliknya kembali. Ya, itu kan butuh waktu. Berdiri kemudian mengambil kitab itu butuh waktu, ya. Kemudian kembali lagi butuh waktu. Jadi ya Ibnu Ma'in tidak mau waktu itu ketinggalan begitu, ya. Tidak mau waktu satu menit saja tidak mau ketinggalan. Ya Ibnu Ma'in ini. Fa yafuta 'alaihi sima'u hadzal hadis minhu. Ya. Kemudian ya Ibnu Ma'in itu ya takut tidak mendengar hadis darinya, ya. Fa akhadha bi siyabihi qabla ay yatimma qiyamuhu li ya'ti bil kitab min baytihi wa mana'ahu min dukhuli ad-dar hatta yuhaddisahu bil hadis min hifdhihi. Subhanallah. Lalu Yahya bin Ma'in ini fa akhadha bi siyabihi, ya. Ia yang mengambil baju gurunya, ya. Ditahan dulu gurunya. Ditahan qabla ayatima qiyamuhu, sebelum gurunya itu sempurna berdirinya, baru mau berdiri ditahan dulu, ditarik, ya. Ditahan dulu sebelum gurunya itu pergi untuk mengambil kitab dari rumahnya. Wa mana'ahu min dukhuli ad-dar, lalu ia mencegah gurunya, menahan gurunya untuk masuk ke rumahnya sampai gurunya itu menyampaikan hadis dulu dari hafalannya, sampai menyampaikan hadis dulu kepada Yahya bin Ma'in. Ini semangatnya Yahya bin Ma'in, ya, mendengarkan hadis, dan ia takut satu hadis terlewat darinya, ya. Subhanallah. Kemudian beliau berkata, wa qala lahu, Yahya bin Ma'in berkata kepada gurunya, amlihi alayyal an min hifdzik, ya, wahai guruku, tuliskan kepadaku sekarang dari hafalanmu. Subhanallah, ya. Fa inni akhafu alla alqak fa innal hayata laha qawati'uha, ya, fa akhafu ayuhala baini wa bainaka fal alqaq, tuliskan kepadaku sekarang dari hafalanmu, hafalan hadis, ya, karena aku takut aku tidak bisa mendapatkan hadis darimu, ya, tidak bisa menerima hadis darimu, saking takutnya tidak mendapatkan satu hadis, ya. Fa innal hayata laha qawati'uha, karena kehidupan itu pasti ada pemutusnya. Ya. Dia takut ketika itu dia tidak bisa hidup lagi ketika itu, ya. Betul-betul ya manfaatkan umurnya dia. Ya. Kemudian, ya, kita lihat kisah yang lainnya, ya. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Tentang kisah Yahya bin Ma'in, ya. Ketika ia menuntut ilmu al-hadis, bahwa Yahya bin Ma'in ini di dalam mendengarkan hadis, ya, ia menulis hadis itu dengan mengulang-ulangnya. Sampai diceritakan bahwa Yahya bin Ma'in ini, ya, menulis beribu-ribu hadis, ya, dan ia betul-betul tidak mau ketinggalan satu hadis pun, ya, dan ia harus hafal hadis itu. Ya, sampai ia berkata, akrohu an namuta an nufariqad dunya qabla an asma'ah. Ya. Kata beliau, aku tidak mau mati dulu, kata dia, atau meninggalkan dunia ini sebelum mendengarkan hadis. Subhanallah. Jadi dia, ya, sebelum matinya itu betul-betul, ya, ia mencatat hadis. Ya. Hadis yang ia dengar selalu ia catat. Ya. Sampai ia tidak mau mati dulu. Sampai ia mendengar hadis dari gurunya. Subhanallah. Begini ulama, ya. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah semangat para ulama yang patut untuk kita tiru. Ya, yang insyaallah kita akan lanjutkan, ya, pertemuan berikutnya tentang kisah-kisah ulama terdahulu yang lainnya, ya, agar kita lebih semangat lagi dalam memanfaatkan waktu kita, khususnya seorang thalabul ilm, ya. Di dalam thalabul ilm, ya, kita tidak boleh, ya, menyia-nyiakan waktu kita. Bila perlu, ya, di sela-sela waktu kita, kita gunakan untuk membaca, ya, membaca kitab. Kita lihat bagaimana seorang ulama, ya, Syekh bin Baz rahimallahu taala, beliau, ya, dalam hidupnya, ya, tidurnya cuma 4 jam, sisanya beliau gunakan untuk ibadah, digunakan untuk menulis, untuk membaca. Ya. Sampai diceritakan, ya, Syekh Utsaimin Al-Imam Ibnu Katsir, bukan Syekh Utsaimin, Al-Imam Ibnu Katsir, pengarang kitab, ya, Tafsir Quranil Azim, ya. Beliau membaca itu sampai buta. Sampai buta membaca. Ya. Saking semangatnya membaca, menelaah kitab, ya. Ini seharusnya jadi pelajaran bagi kita. Dan sebagai motivasi bagi kita, agar kita, khususnya thalibul ilm, ya, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu tidak bisa kita dapatkan dengan bersantai-santai. Kita harus, ya, bercapek-capek dulu. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala, la yunalul ilm birohatil jasad. Ilmu itu tidak akan bisa didapat dengan bersantai-santai. Ya. Seperti itu. Taib, sahabat Smart Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafizullah Ta'ala, dari bahasan pentingnya waktu bagi para ulama. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif, dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 0852-6277-4774 sekaligus pesan singkat dan WhatsApp-nya. Kita bacakan pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kaitannya dengan membagi waktu malam, Ustadz. Terkadang sebelum tidur saya sudah berniat, Ustadz, ingin bangun jam sekian untuk sholat dan tidur lagi, kemudian bangun lagi jam sekian. Namun hal itu hanya sebatas niat, Ustadz. Sulit sekali untuk melaksanakannya. Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terkadang orang ya susah bangun. Ya. Padahal udah ada niat ketika malamnya itu ia pengen bangun. Ya, pengen bangun malam misalnya. Kemudian susah sekali untuk apa bangunnya, ya. Ini perlu dipertanyakan, ya. Kemungkinan, ya, seorang yang susah untuk bangun malam karena hatinya masih berkarat, ya. Mungkin karena sering melakukan dosa, ya, atau maksiat, akhirnya susah bangun malam. Ya. Teringat kisahnya ada seorang ulama, ya, kalau enggak salah itu yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala. Beliau itu selama berbulan-bulan, ya. Selama berbulan-bulan tidak bisa sholat malam. Karena kenapa? Karena beliau terbetik dalam hatinya, ya, melihat ada orang yang berdoa, ya, di masjid. Kemudian orang itu menangis. Ya, kemudian di dalam hati Sufyan Ats-Tsauri terbetik bahwa orang itu menangis karena ingin dipuji orang. Ya, hanya karena itu, hanya gara-gara ya seudon sama orang itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri ya tidak bisa bangun malam. Ya. Tidak bisa bangun malam. Padahal dosanya hanya kecil itu. Hanya karena hanya seudon doang, ya. Tidak bisa bangun malam selama kalau enggak salah itu selama 5 bulan. 5 bulan tidak bisa sholat malam. Subhanallah. Apa bagaimana dengan dosa kita yang sering ya melakukan maksiat, ya. Bagaimana bisa tidur apa bangun malam, ya. Hati kita bersihkan dulu. Kemudian sebelum tidur kita berwudu, ya. Agar kita bisa sholat malam, ya. Terkadang ya itu kalau ada orang yang sudah doyan maksiat, ya. Dijamin ya susah untuk bangun malam. Ya. Terkadang pun dia bangun pada waktu malam, tapi malas untuk sholat. Ya, paling dia ke kamar mandi saja. Ya. Balik tidur ya, lagi. Habis itu balik tidur lagi, karena hatinya itu tidak bersih gitu. Ya, hanya bersihkan dulu hati kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban yang diberikan. Semoga dapat memberikan pencerahan dan bagi penanya semoga dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amalan sunnah yang satu ini, yaitu sholat malam. Kami masih berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dapat bergabung di 8499-4343. Tapi Ustaz, kita angkat satu penelpon yang masuk ini, Ustaz. Ismail Radio, assalamualaikum. Nampaknya terputus ini, Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dapat bergabung di 8499-4343 atau juga di 0852-627-7474. Tapi Ustaz, satu pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar menjaga istiqomah supaya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala selain memperbanyak zikir dan sholat sunnahnya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya. Agar orang menjadi istiqamah, ya. Selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Terus berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Ya, terkadang ya namanya hati manusia itu berbolak-balik, ya. Terkadang sekarang dia rajin, ya. Besoknya malas. Ya, terkadang sekarang ia taat kepada Allah, besoknya ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud kita, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah selesai salat, kita selalu berdoa juga kepada Allah, ya. Dan biasakan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada orang yang melakukan maksiat kepada Allah, susah untuk istiqamah. Istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ia akan disibukkan oleh maksiat yang ia lakukan, ya. Ada kata seorang ulama, ya. Kata beliau, nafsuka isgulha. Nafsuka isgulha wa illa sagulatka bil batil. Ya. Nafsuka isgulha bil haq. Dirimu, ya, sibukkanlah dengan kebenaran, dengan sebenar-benarnya. Disibukkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah sibuk, ya, melakukan amal-amalan soleh, insyaallah ia akan istiqamah. Dengan syarat ia tidak melakukan maksiat. Wa illa sagrat kabil batil. Jika seorang itu tidak menyibukkan dirinya melakukan kebenaran, ketaatan kepada Allah, amal soleh, maka ia akan disibukkan dengan melakukan hal-hal yang batil, ya, kebatilan, ya, sibuk melakukan maksiat, ya, seperti itu. Taib, demikian jawaban yang diberikan. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Meskipun pertanyaan sedikit di luar tema ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan mengqadha zikir setelah sholat dikarenakan bangunnya kesiangan, Ustaz? Apa? Mengqadha zikir? Mengqadha zikir, Ustaz. Mengqadha zikir. Yang ada itu, ya, mengqadha sholat, ya, mengqadha puasa. Mengqadha sholat ada. Ya. Misalnya ada orang, ia ketiduran misalnya. Ketiduran, ia belum sholat duhur misalnya, itu bisa dia qadha misalnya, karena ada uzur, kan, ia ketiduran, nggak tahu, kan. Kemudian kebablasan waktunya, ia qadha, boleh. Kemudian qadha puasa juga boleh. Seandainya seorang berhalangan untuk puasa Ramadan misalnya, bisa ia qadha di waktu yang lain. Yang lain. Ya. Adapun masalah zikir, ya, kapanpun itu kita, ya, boleh zikir. Mungkin, ya, ini yang ditanyakan, zikir setelah sholat, Ustaz. Seumpamanya kita telat sholat duhur, Ustaz, karena ketiduran bablas sampai asar, Ustaz. Ya. Kemudian bangun kita sholat duhur dan asar, ya, apakah zikirnya dua kali, Ustaz? Zikir sholat duhur dulu, baru zikir sholat asar. Mungkin, ya, yang dimaksud demikian, Ustaz. Ya. Zikir itu, ya, ya, yang penting setiap sholat itu zikir. Ya, walaupun misalnya sholatnya ketinggalan, kemudian dia sholat asar. Ya, dalam sholat asar, ya, enggak apa-apa, zikirnya enggak apa-apa setelah sholat asar itu. Zikir, ya. Biar enggak dua kali gitu, kan, ya. Cukup, ya, sekali, ya, ini sekali saja, ya. Taib, demikian jawaban yang diberikan. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi yang diberkahi ini karena keterbatasan waktu kita. Dan mungkin sebelum kita akhiri, ada nasihat sebagai penutup perjumpaan kita, Ustaz. Tafadhol. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi waktu sangatlah berharga bagi kita. Ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita, ya. Dan kita tidak boleh terlena dengan waktu luang yang diberikan Allah kepada kita. Tidak boleh terlena dengan waktu sehat yang Allah berikan kepada kita, ya. Mumpung masih sehat, ya. Mumpung masih ada waktu, ya. Apalagi untuk para penuntut ilmu, mumpung belum disibukkan dengan hal-hal yang lain, ya, manfaatkanlah waktu, ya, dengan sebaik-baiknya. Karena kebanyakan, ya, orang dikasih waktu luang, dikasih sehat sama Allah, malah ia lalai. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai di dalamnya. Yang pertama as-siha, waktu sehat. Yang kedua al-farag, waktu luang. Ya, waktu sehat dan waktu luang. Ya, ini kebanyakan orang ya lalai. Ya. Makanya ya, kita semua betul-betul ya menyibukkan waktu sehat kita, waktu luang kita untuk ilmu ya, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.